dalam tafsir liya'budu ni pun mana? Iaitu liya'libun mengenal Allah ataupun beribadat kepada Allah, mengesakan Allah dan menyembah Allah, beribadat kepada Allah. Dengan kata lain, kita datang ke dunia ni untuk apa? Untuk beribadat. Ibadat ni dalam bahasa Arab dia daripada perkataan, asal perkataan abada ya'budu wa huwa abidun ataupun abdun, memperhambakan diri. Dalam bahasa Melayu kita ibadat kan, kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita buat, dan kita kenal siapa Allah, itu ibadat. Yang keduanya, tuan-tuan yang mulia, keperluan hidup. Allah jadikan kita ni, tuan-tuan yang mulia, manusia. Daripada Adam alaihi salam, Adam kejadian yang pertama, Allah telah jadikan dia min salsalin min hama'in masnun, daripada tanah. Ya, tanah apa? Tanah lecah, bencak, yang mana berbau busuk, kemudian dikeringkan, dikeringkan tanah liat, kemudian telah dibentukkan kita ini dengan bentuk manusia kita sekarang. Itulah kejadian yang pertama kita. Allah jadikan kita daripada tanah, kemudian zuriat Adam dijadikan daripada air mani. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah telah jadikan jin daripada api, malaikat daripada cahaya. Ada riwayat mengatakan bahawa bidadari dijadikan daripada za'faran. Jadi makhluk-makhluk ni, tuan-tuan yang mulia, dijadikan dengan sifatnya. Dan manusia dia ada sifat kejadian, unsur dia. Dia ada dua unsur utama, unsur jasad dengan unsur roh. Jasad kita ni dibuat daripada tanah akal ni, dan dalam ni Allah selatifkan roh. Dan jasad ni ada, ada keperluan ni. Kita manusia ada keperluan ni. Jadi sebagaimana manusia semua tahu, orang kafir pun tahu, Islam pun tahu, apa keperluan hidup ni. Lima keperluan utama, contoh yang ni. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, tempat bergelar, kenderaan. Dan yang kelima, nikah kamu. Itu basic dalam kehidupan kita, keperluan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah dua perkara yang kita kena faham dan kita bezakan. Apa maksud hidup kita dan apa keperluan hidup kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT telah hidupkan kita kat dunia. Dan apa maksud kita hidup kat dunia ni? Untuk Allah muji. Ibtilah, darul ibtilah, tempat kita diuji. Allah beritahu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, tabarakal ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, maha besar berkat Allah, segala kerajaan di tangannya, milik kerajaan Allah, milik Allah. Dan begitu juga dia berkuasa di atas setiap sesuatu. Dialah yang menjadikan kematian, mula juga tak ada kematian, mati dulu kita, kemudian Allah hidupkan kita, kemudian Allah matikan kita, kemudian kita hidup kuat selama-lama. Allah matikan kita dahulu, kemudian Allah hidupkan kita. Sekarang Allah hidupkan kita. Sekarang kita dalam kehidupan tu. Apa waktu tu dia berluakum? Tujuannya apa? Untuk uji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalnya? Paling baik, ahsanu amala. Ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalan kita kat dunia? Jadi Allah telah jadikan kehidupan kita untuk uji. Dalam kehidupan kita akan menghadapi ujian-ujian, tuan-tuan yang ujian-ujian keimanan. Ujian-ujian dalam kehidupan kita, Allah akan menduga kita dengan berbagai-bagai keadaan. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang sakit, ada orang sihat. Ada daripada keturunan Arab, ada daripada keturunan Afrika, ada yang kulit putih, ada kulit hitam, ada yang cantik, ada yang buruk. Ada yang apa? Ada yang hidup di bandar, ada yang hidup di desa. Tapi semua keadaan-keadaan yang Allah telah jadikan contoh yang mulia untuk apa? Untuk uji. Siapakah di kalangan mereka yang Allah letakkan ujiannya? Masing-masing ada ujiannya. Dia telah berjaya untuk sampai maksud dia dekat dunia. Contoh yang mulia, sebagaimana kita tahu dalam perjalanan kehidupan kita ini, sebagai manusia yang biasa, hari ini masing-masing kita akan melalui peringkat-peringkat ujian. Apa peringkat-peringkat ujian Allah beritahu kita kehidupan? Ujian-ujian dalam kehidupan kita. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takatsurun fil amwali wal aulad. Hanya sunyi kehidupan ini. Dalam hidup kita ni apa? La'ibun, main-main. Wa lahwun, berhibur. Wa zinatun, berhias. Wa tafakhurun, berbangga-bangga. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Mengumpul-kumpulkan harta dan berbangga-bangga dengan banyak misalnya. Itu dia sebenarnya perjalanan kehidupan kita. Yang mana kalau kita tak tahu maksud ujian dalam kehidupan kita. Contoh yang mulia, anak saya 26 tahun. Kerja dia dalam masjid pun dia main. Itu lain pun. Hanya dia main je. Budak-budak main. Itulah kehidupan. Jadi memang kerja dia main. Walaupun ada satu peringkat lagi, dia akan suka berhibur. Kecenderungan ini nak berhibur. Dengar lagu itu, dengar lagu ini. Ujian-ujian dia akan hadapi. Perjalanan dalam kehidupan. Kemudian dia akan suka bergaya. Baju apa? Lama yang dipakcik dulu apa? Lagi. Lama lagi. Yang betul. Elvis Presley. Masa tu motor apa? Vespa. Zinatun. Berhias. Rambut rambut. Berhias masa tu. Suka. Itulah kehidupan. Kemudian dia akan lalu satu peringkat lagi. Zinatun. Watafahurun. Berbang-berbang itu. Masa tu kita dalam alam carrier. Alam carrier. Kau jawab dalam apa? Gaji kau dah berapa? Berapa rumah kau dah beli? Berbangga-bangga. Apa aku berbangga-bangga? Kau jadi jawatan tinggi kan? Alhamdulillah. Kau dah pegawai besar. Masa tu tak cerita dah pasal main-main ni. Jangan tak ada sangat tak? Dia akan lalu. Kita akan lalu. Sampai kita kat pajik-pajik ni. Minta maaf ni. Takkan suruh bila awal wal awlat tu tak? Apa jenis suara aku, jenis suara aku. Suruh. 17. Apa ni lah cucu aku. Cucu. Itu yang mulut. Itu peringkat hidup kita pada lain. Masa tu kita kan, takkan turun fil amwali wal awlad, berapa tanah kau ada, berapa rumah kau ada. Jadi itu contoh yang mulia, itulah kehidupan. Jadi yang ini contoh yang mulia, benda-benda ni semua akan datang dalam kehidupan kita. Kita tak boleh lari. Sebab itulah kata innamal hayat. Inilah kehidupan. Dan semua-semua benda ni kita akan cinta. Fitrah. Kita akan cinta pada mak kita. Kita akan cinta pada anak kita. Kita akan cinta pada cucu kita. Kita akan cinta pada adik-adik kita. Kita akan sayang. apa siswa, tujuh siswa, tujuh. Oh, 17. Ah, ini lah cucu aku. Cucu, cucu, cucu. Itu dia mulut. Itu peringkat kita pergi kepada lain. Oh, masa tu kita kan, takkan suruh fil amwal wal awlad, berapa tanah kau ada, berapa rumah kau ada. Jadi itu contoh yang mulia, itulah kehidupan. Jadi yang ini contoh yang mulia, benda banyak ni semua akan datang dalam kehidupan kita. Kita tak boleh lari. Sebab tu Allah kata, innamal hayat. Inilah kehidupan. Dan semua-semua benda ni kita akan cinta. Fitri, fitrah. Kita akan cinta pada mak kita. Kita akan cinta pada anak kita. Kita akan cinta pada cucu kita. Kita akan cinta pada adik-beradik kita. Kita akan sayang kepada isteri kita. Kita akan sayang kepada harta-harta kita. Kita akan sayang kepada perniagaan kita. Kita akan sayang kepada rumah-rumah kita. Ini fitri, fitrah. Inilah kehidupan. Memang kita akan lalu ni kalian. Ini telah dicitrakan oleh Allah SWT pada kita. Dan inilah ujian. Kita perlu faham, inilah ujian. Tetapi contoh yang mulia, dalam kita mengharungi kehidupan, dalam kita menghadapi ujian-ujian di manusia kadang-kadang yang lain. Benda-benda ni dia perlu dalam kehidupan dia. Tapi dalam perlu ni dia leka contohnya. Dia telah lari pada maksud kehidupan dia. Oleh kerana dia ada anak ramai. Oleh kerana dia nak tambah harta. Oleh kerana dia nak memenuhi keperluan kehidupan dia. Maka kadang-kadang dia telah bekerja. Bekerja untuk memenuhi keperluan dia daripada pagi sampai. Siang dan malam. Dia akan kurangkan tenaga dia. Keluar pagi balik petang. Keluar subuh balik maghrib. Macam buruk. Dia kata yang punya lebih teruk lagi manusia ni. Oleh kerana nak cari keperluan, memenuhi keperluan ni, dia akan buat benda yang lebih teruk. Dalam berniaga dia menipu. Dalam bekerja dia ambil rasuah. Dalam bekerja dia buat lagi benda-benda yang mendatangkan. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan hidup. Yang pentingnya tuan-tuan yang mulia, kita dah lupa maksud kehidupan dia. Apa maksud kehidupan dia? Untuk liang bulu. Untuk menyembah Allah SWT. Untuk menyembah Allah SWT. Untuk penuhkan keperluan hidup dia. Dia telah lupa maksud hidup. Ini rata-rata umat Islam. Mereka telah lupa maksud kehidupan dia. Buktinya apa tuan-tuan yang mulia, masjid kita ni kosong. Dia telah lupa maksud kehidupan dia. Inilah bukti yang paling besar tentang rumah kita, KPI. Key Performance Index. Bagi umat Islam, arah kemajuan iman umat Islam yang masjid. Bila masjid kita kosong, tanda umat Islam hari ini telah lari daripada maksud kehidupan. Dia banyak menumpu kepada keperluan hidup dia. Mereka ni bukan tak tahu pentingnya sembahyang berjemaah. Pentingnya perkara ini. Tapi oleh kerana keperluan, dia rasa nampak lagi besar. Jadi mereka telah lupa maksud kehidupan. Orang macam ni, Allah SWT beritahu dalam satu hadis kursi. Ini mereka yang banyak beri masa keperluan mereka daripada kehidupan mereka. Allah beritahu apa? Ya ibadi, tafarrag li ibadati am lahu qalbaka ghina. Wahai hambaku, berilah masa, luangkanlah masa kamu untuk beribadat kepada aku. Aku akan penuhkan hati kamu dengan kekayaan. Wa illam taf'al, sekala kamu tak buat, am lahu yadaka syubla wala asuddu faqraka. Aku akan sibukkan tangan kamu dengan kerja. Dan aku tidak akan menutup kefakiran kamu. Maka teruslah kita dalam keadaan lebih. Padahal ni orang Islam lebih untuk memberi keperluan hidup dia. Sebab apa dia lari daripada maksud dia? Sahabat-sahabat dahulu, keberkatan telah datang dalam kehidupan mereka. Sebab apa? Mereka telah buat apa maksud hidup mereka. Mereka dahulukan maksud hidup mereka, iaitu beribadat kepada Allah, menyembah Allah, mengutamakan perintah-perintah Allah. Jadi Allah SWT telah apa? Telah penuhi keperluan mereka. Dan mereka ni telah usaha benda yang utama sekali dalam kehidupan mereka yang Allah telah tuntut. Mereka tahu maksud dan mereka telah usaha apa yang paling penting sekali dalam kehidupan. Hari ini kita telah usaha benda yang tak penting dalam kehidupan ini. Hari ini kita rasa pentingnya duit. Tak ada duit, matilah ni. Itu akidah kita sekarang. Akidah sesat, minta maaf. Akidah sesat, kalau kita berkepercayaan yang sesat, yang salah, duit boleh buat segala-galanya. Tak ada duit, matilah. Tak ada duit, tak boleh buat. Tak ada duit. No money, no talk. No money, apa? Sebab semua duit. Jadi manusia ni pernah menyembah duit. Hari ini kemungkaran berlaku banyak sebab yakin yang salah. Sebab orang yakin dengan duit ni, orang hulur bawah meja pun yang ni. Sebab apa? Berpunca pada yakin yang salah. Dengan benda ni, dengan agung ni, pada agung semua saya kena makan. Pada agung tu, pada duit. Dia yakin dengan benda ni semua saya kena masalah. Jadi tuan-tuan yang mulia, pergantungan hati ni, yakin, itulah yakin. Dan inilah yakin yang salah. Ini tak semesti menyembah sesuatu selain daripada Allah pun kita pergi ke patung-patung yang mata sepek, perut buncit sahaja tuan-tuan yang mulia. Tak semestinya. Hari ini bila kita kata, Syekh, saya ni tak ada duit lah nak kahwin. Syekh jawab, kamu pergi ke satu kampung, ada patung, tangan lapan. Patung tu buat daripada emas, kau ambil, kau letak tangan ni. Saya tanya, kau ambil, kau pergi sembah, minta pada dia. Kau sembah, minta dia nak kahwin. Apa pemuda tu kan cakap dia orang Islam ni? Astaghfirullah. Syirik. Dosa besar. Tak nak. Dia kata okey lah. Awak ni. Lelaki yang beriman. Dia macam ni lah. Beri kat patung untuk kekerat. Tangan dia satu, kau ambil kau jual kat. Kedai mas. Pergi pada. Kerat satu je kau ambil. Ini pun betul. Ini penyelitian yang sebenar, itu memang dah setel. Jadi sebenarnya macam tu lah, kita hari ini dia tu sembah patung. Nah, tapi dalam hati kita duit ni lah penyelitian kita dalam masalah. Tapi adakah sahabat mereka yakin macam mereka, macam kita yakin sekarang? Sahabat-sahabat mereka yakin apa? Allah segala-galanya punya saya. Allah lah yang mendatangkan masalah, Allah yang menyelesaikan masalah. Sakit datang daripada Allah, Allah lah yang menyembuhkan sakit. Semua hajat kita minta pada Allah, Allahu Samad. Dia dihimpun kerajaan pada tangan dia, milik semua milik Allah. Mereka yakin benda ni. Maka pertama sekali, apa yang mereka usah dalam kehidupan mereka, tuan-tuan yang mulia? Mereka usul betulkan iman yakin. Ini benda yang paling besar mereka ambil berat. Iman. Betulkan yakin yang betul. Kepercayaan kena betul dulu. Sebab apa tindakan kita, kita buat tindakan berasaskan kepada kepercayaan kita. Hari ini tuan-tuan yang boleh mengapa hari ini kita hujan, petir, ribut. kita boleh tolak ibadat kita seorang hamba ni yang tak dapat jaga. Kemudian setiap amalan kita buat ini. Kualiti ikhlas kena ada. Kena buat kerana bukan kerana Allah. Bukan kerana duit. Dia berceramah ni, Pak Ustaz. Bukan ada maksudnya. Kerana Allah. Inilah ciri dakwah Nabi. Dia buat kerja dakwah tak ada maksudnya. Kerana Allah. Dan yang terakhir ini tuan-tuan yang mulia, kualiti yang kita kena ada. Ada basic kualiti kita ada. Kita mesti ada sifat menyampaikan. Menyeru dan menyampaikan perintah Allah SWT. Menyampaikan seruan Allah SWT. Ya, inilah kualiti-kualiti yang mesti kita ada, kualiti orang-orang beriman. Yang mana sahabat-sahabat ada kualiti ini tuan-tuan. Dengan kualiti ni tuan-tuan yang mulia, kalau kita ada dalam diri kita, insyaAllah sifat-sifat orang beriman lain akan datang dalam kehidupan kita. Barulah bila kita usaha dalam kehidupan kita untuk dapat kualiti ataupun sifat-sifat ni tuan-tuan yang mulia, barulah akan tercapai maksud kehidupan kita. Hanya kita berusaha dalam kita macam mana saya akan dapat membaiki sifat-sifat saya. Barulah saya tahu maksud kita. Hari kalau kena risau kita terhadap keperluan kita, kita tanya, macam mana kerja saya bertambah cantik? Macam mana pakaian saya bertambah cantik? Macam mana rumah saya bertambah besar? Macam mana anak saya semakin hidup? Kita fikir tentang keperluan hidup kita je. Menyebabkan kita lupa pada sifat-sifat ataupun maksud kehidupan kita. Jadi inilah masalah utama dia. Jadi untuk perkara ini, tuan-tuan yang mulia, hari ini untuk keperluan dan senang ni kita nak faham. Nak dapat duit kena kerja. Nak dapat duit kena kerja. Senang ni kita nak faham. Tak payah cakap banyak-banyak. Tak payah syarah panjang-panjang. Ha? Semua mudah je orang faham. Tapi hari ini cerita nak dapat iman kena kerja. Macam mana? Semua kita akan tertanya-tanya. Akan apa? Akan mempersoalkan. Macam mana tu nak buat Islam Kainan? Jadi tuan-tuan yang mulia, kerja ni kerja yang sangat besar. Kerja besar atas iman ni tuan-tuan yang mulia, kerja yang telah dibunuhkan oleh Nabi SAW. Sebab ini maksud kehidupan kita. Tuan-tuan yang mulia, nak masuk tandas, Nabi telah ajar macam mana selalu istinja. Istinja di tempat kotor. Mengeluarkan benda yang kotor. Jadi, berkala tu pun Nabi ajar dalam tayang ini. Apatah lagi benda yang sangat besar. Hubungan kita dengan Allah. Untuk sucikan hati kita. Ini istinja nak sucikan punggung kita. Minta maaf. Istinja nak suci punggung kita. Dan itu pun Nabi ajar. Untuk cuci hati yang kita minta ajar. Baik. Tentulah namanya. Jadi macam mana nak cuci hati kita tuan-tuan yang mulia? Kita kena banyak cakap tentang kebesaran Allah. Lalu ustaz-ustaz buka kitab apa dia kata? Awaluddin ma'rifatullah. Bermulanya agama dengan mengenal Allah. Dan itulah pertama sekali wahyu dia turunkan. Warabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu kamu besarkan. Jadi untuk kita cucikan hati kita tuan-tuan yang mulia, kita kena besarkan Allah. Dan nafikan semua makhluk-makhluk. Duit tak boleh buat apa. Duit ini Allah boleh beri darat, Allah boleh menafaat. Banyak mana orang yang duit ini sebab dia mati. Kena kerat tangan. Kena bunuh. Macam-macam keadaan dengan sebab duit. Tapi dengan sebab duit Allah boleh menafaat. Kena nafi kan? Doktor tak boleh buat apa yang menyembuhkan Allah. Nafi cakap. Sentiasa. Dan perkara ni tuan-tuan yang mulia, untuk dapat dari kita kena sampai. Sebab apa, kita di umat akhir zaman, maksud kita di samping beribadat, kita juga nak bawa, nak menyambung kerja Nabi SAW. Hamba ni apa? Kualiti yang lain. Kita sebagai hamba ni, hamba Allah. kita Malaysia, nasrul ubudiyah, menyebarkan penghambaan, menyebarkan seruan menyembah Allah kepada manusia yang lain. Kita ini bukan sahaja umat ibadat, umat ibadat, tapi juga kita ajak manusia lain beribadat. Sebab Nabi dah habis, Nabi dah tak ada, dan kita menyambung kepada Nabi. Jadi kalau kita buat semua ibadat, tuan-tuan yang mulia, tak buat kerja amal makruf nahi munkar, macam mana orang tua kita boleh tahu, ibarat polis, tak buat kerja. Ada pencuri di relax. Pakai ini pun semangat lah. Masya Allah. Ajar ni maknanya. Bintang banyak. Semua ada. Ada pencuri lah tu, tak tahu ni. Saya polis. Tapi bila ada pencuri mana? Itu dia yang kita semayang, puasa, zakat dan lengkap lah. Tapi kalau tak buat amal ma'ruf nahi munkar pun, saya mula tak sempurna lah. Tak sampai maksud. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mulia. Jadi kita kena belajar. Nak menghidupkan suasana iman ni, tuan-tuan yang mulia. Nak meningkatkan iman kita ni. Kita perlukan suasana juga. Kita kena jumpa dengan Allah. Cakap dengan Allah. Tentang kebesaran Allah. Dan buat benda ni, tuan-tuan yang mulia. Kena istiqamah. Kena berterusan. Bukan orang marah kita, lama. Orang marah kita tak nak kasi. Orang ketuk-ketuk pintu tak nak buka. Nak cakap dengan dia, aku ni lah. Saya dah tahu. Aku pasti tahu. Jangan tak jadi dia. Jangan tak takpelah, saya dah tahu. Sabar. Nak cerita pasal Allah ni. Zaman orang manusia sebesar makhluk banyak lelaki, nak cerita malu yang susah. Bukan? Jumpa manusia. Ini kerja Nabi. Nabi ini bukan orang biasa. Habibullah. Jumpa dengan manusia yang mana pukul dia, kolak dia, tengajar dia, hina dia. Tapi Nabi terus. Buat yang sabar. Watawasab bin Haqi, watawasab bin Sab. Dengan adanya istiqamah ni, tuan-tuan yang mulia, akan ada terbiah dengan terbiah yang akan lahir. Jadi kalau kita buat, ada kerja buat sikit tak percaya ni. Kita memang sampai tu juga, kita buat kerja ni, tuan-tuan yang mulia, kita kena ada pengorbanan. Kita nak panggil ni mujahadah. Dengan mujahadah ni akan lahir sifat. Sifat beriman tu lah kami. Jadi inilah kita modus operandi ataupun modul yang mana Nabi SAW tunjukkan pada kita. Cerita pasal Allah untuk tingkat keimanan ni. Cerita pasal Allah jumpa manusia dan buat dengan sabar. Sebab itulah sebab setiap kali kita buat kita orang asli. Satu dia kebal. Aku masuk pada asli, watawah sahabat bin Haq, watawah sahabat bin Haq. Cakap benda yang hak itu Allah, hari kiamat, benda-benda yang berdoa. Dan kita buat dengan sabar, kita kemah. Itu semua ni formula tuan-tuan yang mulia. Dia akan lagi mulia. Jadi untuk perkara ni tuan-tuan yang mulia, untuk kita dapat benda ni, kita kena ada platform. Platform. Jalan kerja. Jadi ulama-ulama beda. Dia telah buat satu kata platform. Jalan. Kursus. Untuk kita usah iman kita. Jadi kerja ni semua kita kena buat. Allah ni orang tak ada orang biasa tak boleh. Bukan tujuan tertentu je. Bukan tujuan tabligh je orang ni. Ataupun kerja puak-puak daripada seri petani. Ataupun daripada golongan yang tertentu. Tak tahu tak, ini kerja semua orang Islam. Tuan-tuan nak pergi tulis nama ni bukannya. Orang kata tulis nama jadi ahli. Ini tulis nama jadi ahli tabligh. Bukan. Cuma ini kita nak kira nama persediaan kita keluar dalam. Keluar 4 bulan. Sebab dalam 4 bulan ni kita akan tunjukkan kita akan tiga keperluan kita. Untuk belajar-belajar kursus dan masuk kehidupan kita. Itu sebenarnya. Tinggal sementara keperluan kita benda yang kita cinta. Untuk masuk benda yang